Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharal umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, merupakan cita-cita setiap manusia, setiap kita, untuk mendapatkan rahmat dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kasih sayang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana rahmat Allah subhanahu wa ta'ala merupakan anugerah yang sangat besar. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala merupakan nikmat yang sangat luas. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala merupakan anugerah yang tak ternilai harganya, sehingga kerugian di atas kerugian ketika seorang hamba terjauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana rahmat Allah azza wa jal melebihi rahmat seorang ibu kepada anaknya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dari sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, qadima 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bisabiyyin fa idza imra'atun minas sabi tas'a id wajadat sabiyan fis sabi aqadathu fa alsaqathu bi bataniha wa arda'athu fa qala lana an-nabi sallallahu alaihi wasallam atarawna hadhihi tarihatun waladaha finnar? Qulna la, wa hiya taqdiru ala alla tatrahaha, alla tatrahahu. Faqal Allah arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sejumlah tawanan perang. Ternyata di antara mereka ada seorang perempuan yang dia berjalan mencari, maka tiba-tiba dia mendapati seorang anak kecil di antara tawanan tersebut, dan dia pun mengambilnya dan menempelkan pada perutnya dan dia susui. Maka berkata kepada kami Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apakah kalian berpendapat bahwasanya perempuan ini akan melemparkan anaknya ke dalam api neraka. Kulna, maka kami katakan, la, tidak. Dan dia mampu untuk tidak melemparkan anaknya ke dalam api. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Allah lebih menyayangi terhadap hamba-hambanya daripada perempuan ini kepada anaknya. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan pada kita bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Allah Subhanahu wa taala merahmati hamba-hambanya melebihi rahmat seorang ibu kepada anaknya. Dalam suatu hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan, innalillah mi'ata rahmah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat, fa anzala minha wahidatan, Allah menurunkan 100 rahmat tersebut, satu bainan nas wal hayawan wal jin. Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu dari 100 rahmat tersebut kepada manusia, di antara manusia dan hewan serta jin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sehingga merupakan suatu cita-cita bagi kita semuanya untuk bisa termasuk di antara golongan yang mendapatkan rahmat tersebut. Dan betapa rugi apabila seorang terjauhkan, dikeluarkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan dalam Al-Qur'an, terdapat dalam hadis, sebab-sebab yang akan menjadikan kita dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara atau sebab yang menjadikan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-ihsan, berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, inna rahmatallah qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat dekat bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Baik, al-ihsan di sini al-ihsanu fi ibadatillah ataupun al-ihsan li ibadillah, berbuat ihsan tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun berbuat ihsan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik ketika kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengan mengikhlaskan apa yang kita amalkan. Demikian pula berkesesuaian dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula kita berbuat ihsan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan mengupayakan segala kebaikan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap kali seorang hamba sempurna keihsanannya di dalam beribadah kepada Allah, semakin bermanfaat untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini akan mendapatkan bagian yang lebih besar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebab yang kedua adalah taqwallah wal iman wa tiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang kedua adalah bertakwa kepada Allah, beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayatnya, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna zakah wal ladzina hum bi ayatina yu'minun. Dan rahmatku sangat luas mencakup segala sesuatu, maka aku akan tetapkan rahmat tersebut bagi orang-orang yang bertakwa dan menunaikan zakat serta orang-orang yang yakin yang beriman dengan ayat-ayat kami. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyal ummi. Merekalah orang-orang yang mengikuti rasul nabi yang ummi. Dalam ayat ini dijelaskan pada kita di antara sebab-sebab kita mendapatkan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jal di atas basyirah, di atas basirah, di atas nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal. Demikian pula kita menjauhi segala larangan-larangan Allah di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu, di mana kita takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sebab mendapatkan rahmat dari sisi Allah adalah kita menunaikan zakat, menunaikan kewajiban zakat. Sehingga dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan, Wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'ul qatar minas sama. Tidaklah suatu kaum menahan zakat harta-harta mereka kecuali akan ditahan dari mereka hujan dari langit. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini, orang yang akan mendapatkan rahmat dari sisinya yaitu orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla menjelaskan, wa atiullah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya, semoga kalian adalah orang-orang yang dirahmati. Di antara sebab yang lain yaitu as-sabr, bersabar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayatnya, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kata Allah Azza wa Jalla, sungguh akan kami uji kalian dengan sesuatu dari kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dari sesuatu dari kelaparan, demikian pula kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan selawat dari Allah, mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mereka lah rahmat, kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Di antara sebab mendapatkan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kita memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Kita dengar ayat Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Allah menyatakan, dan orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka merupakan penolong bagi sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka melarang dari kemungkaran. Demikian pula mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah orang-orang yang akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Zat yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Sebab yang selanjutnya adalah at-taubah wal istighfar. Banyak bertobat pada Allah Azza wa Jal dan beristighfar meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayatnya, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan beramal saleh, mereka itulah yang Allah Subhanahu wa taala akan ganti kejelekan-kejelekan mereka dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan adalah Allah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa du'aun lahum ila taubati wal inabah wa ikhbarun lahum bi anna rahmatahu wasi'atun wa anna hilmahu azim. Itu merupakan doa untuk mereka, seruan untuk mereka supaya mereka bertaubat dan kembali kepada Allah, dan berita untuk mereka bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah luas, dan bahwasanya kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala adalah sangat besar. Dalam ayat ini diterangkan sebelumnya orang-orang yang telah berbuat kemaksiatan, dosa-dosa besar, membunuh nyawa, demikian pula melakukan perbuatan dosa besar yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini, kecuali orang yang bertaubat dan beramal saleh, mereka itulah yang akan Allah Subhanahu wa taala ganti kejelekan-kejelekan mereka dengan kebaikan. Dan adalah Allah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum innahu kana ghaffara. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Di antara sebab yang lain yang akan menurunkan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita menyayangi sesama, dengan kita merahmati sesama manusia pada umumnya dan kaum muslimin pada khususnya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala dari sahabah Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang menyayangi akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sayangilah penduduk dunia, sayangilah manusia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini diterangkan di antara salah satu sebab kita mendapatkan rahmat dari si Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita merahmati sesama manusia. Dan di antara kesempurnaan kita merahmati sesama manusia adalah kita meninggalkan, menghilangkan asyahna, kebencian, pertikaian dengan kaum muslimin. Dikarenakan yang namanya pertikaian merupakan sebab diangkatnya kebaikan. Dalam satu hadis dikisahkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam keluar untuk memberitakan kepada kaum muslimin, kepada para sahabah, tentang malam Lailatul Qadar. Kemudian ternyata ada dua orang yang saling menghina dan menjelekkan. Farufiat, kemudian ilmu tentang malam Lailatul Qadar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan yang namanya kebencian, permusuhan merupakan salah satu sebab di antara diangkatnya rahmat di tengah-tengah kaum muslimin. Amalan akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan Kamis. Namun kemudian Allah Azza wa Jal berfirman dalam hadis qudsi, angdiru hadain hatta yastaliha, tunggulah dua orang ini sampai mereka berdua berdamai, berislah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, khatib mewasiatkan kepada dirinya sendiri dan kepada sidang Jum'ah rahimakumullah untuk bertobat pada Allah Azza wa Jal, mengikhlaskan tobatnya, tidaklah menginginkan riya wala sum'ah, demikian pula berhenti dari berbagai macam perbuatan dosa dan kemaksiatan, menyesal atas perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dilakukan, demikian pula mengembalikan hak-hak orang lain yang berada pada diri kita, demikian pula bertaubat sebelum terbitnya matahari dari arah barat dan sebelum kita mengalami sakaratul maut. Allah, Allah, marilah kita bertakwa pada Allah Azza wa Jal, menghilangkan permusuhan di antara kaum muslimin, banyak-banyak mengupayakan kebaikan kepada umat manusia. La'allakum turhamun, semoga kalian termasuk orang-orang yang dirahmati. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyika wa rasulika Muhammad, warida Allahumma 'anil khulafai al-arba'ah alladzina qadaw bil haqqi wa bihi kanu ya'dilun, Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ansa'idi sahabati ajma'in wa anna ma'ahum bijudika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samin qaribun mujibu da'wat. Allahumma gfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta alamu bihi minna. Allahumma nastaghfiruka min jami'i dhunubi wal khataya wa natubu ilaik. Allahumma anta Allahu la ilaha illa ant, antal ghaniyya wa nahnu al fuqara, anzil anayna al ghais wa la taj'alna min al ayisin. Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna mughisan suqya rahmah la suqya adabin wala gharat wala hadmin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'aliyyal 'adzim yadhkurkum wa la dzikrahu akbar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun wa aqimus shalah.